Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Wa mastukhrija min ma'adini dhahabi wal fiddati yukhraju minhu rub'ul ushuri fil hali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sebelumnya keterlambatan hampir lebih dari 20 menit. Saya nggak tahu lagi nih, komputernya bermasalah lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang masuk pada bab Zakat Al-Ma'adin, gitu ya. Wa mastukhrija min ma'adini dhahabi wal fiddati yukhraju min hurub'ul ushri fil hari. Wa mastukhrija, dan apa yang dikeluarkan min ma'adini dhahabi wal fiddah, dari ma'adin. Ma'adin itu barang tambang. Dan dalam mazhab Syafi'i, zakat ma'adin, zakat barang tambang itu hanya dua, yaitu emas dan perak. Selain emas dan perak, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Orang yang mengeluarkan minyak, orang yang mengeluarkan batu bara, orang yang mengeluarkan batu akik, katakan batu akik itu kan bagian dari ma'adin, tapi nggak ada zakatnya. Kalaupun ada zakatnya, nanti masuk zakat barang dagangan gitu. Jadi kalau zakat ma'adin, dalam mazhab Syafi'i, zakat ma'adin itu tidak ada kewajiban zakat kecuali az-zahab wal fiddah. Wa mastukhrija min ma'adini dhahabi wal fiddati yukhruju minhu rub'ul ushri, dikeluarkan dari apa yang dia ambil dari tambang itu, emas dan perak, rub'ul ushur, yaitu 1/4 dari 10, maksudnya 2,5%. Al-ma'adin, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, al-ma'adin jam'u ma'adinin, ma'adin itu jamak daripada ma'adin. Bi fathil mim wa kasrid dali, dengan mim fathah ma'adin, wa kasrid dali dan kasrah dal kasrah. Wa huwa ismun lil makanil ladhi khalaqallahu ta'ala fihi al-jawahir, yaitu nama untuk tempat yang mana Allah ciptakan di dalam ma'adin tersebut al-jawahir, yaitu al-jawahir itu permata, maksudnya itu sesuatu yang bernilai, minadzahabi daripada emas, wal fiddati perak, wal hadidi besi, wan nuhasi kuningan, wa nahwi dzalik. Jadi adalah ma'adin itu tempat tambang, bahasa kita tambang. Jadi tempat yang Allah ciptakan di dalamnya al-jawahir, banyak harta berharga, minaz zahabi daripada emas, wal hadidi besi, wan nuhasi dan juga nuhas kuningan. Jadi semua itu enggak ada wajib zakat kecuali emas dan perak aja. Wa nahwi dzalika wa summiya bidzalika, dan dinamakan ma'din liiqamati ma anbatahu Allah, liiqamati ma anbatahu Allahu fihi taqulu adana bil makan idza aqama bihi. Dinamakan seperti itu karena iqamah, karena apa, iqamah itu adanya sesuatu itu telah apa, iqamah apa sih, establish di dalam situ. Iqamati ma anbatahu Allahu taala fihi, karena apa yang tadi diciptakan oleh Allah itu iqamah, sudah establish di dalamnya. Ya memang kandungan bumi kita ya begitu. Maka dinamakan ma'adin fihi. Taqulu adana bil makan, dikatakan oleh orang-orang Arab, adana bil makani idha aqama bihi. adana bil makani, stay di satu tempat, idza aqama bih, kalau orang tersebut ya tinggal di dalam situ. Walil hujannati adn, dan juga salah satu makna, salah satu kalimat adn dipakai oleh Allah untuk menyebut surga, surga adn, itu surganya orang-orang yang mukim di dalamnya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ahlan bikum. Sazul Kifli Pak Andi Ainuddin. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa qad ajma'atil ummatu, seluruh umat ini telah bersepakat, ala wujubiz zakati fil ma'adin, tentang kewajiban zakat fil ma'adin, di dalam ma'adin, barang tambang. Wala zakata fil ma'adini, dan tidak ada kewajiban zakat di dalam barang tambang, illa fil zahabi wal fiddah. Nah, itu bedanya ulama Syafi'i dengan ulama yang lain. Waalaikumsalam Pak Jagan. Ulama Syafi'i mewajibkan zakat barang tambang hanya untuk dua jenis, yaitu emas dan perak. Sedangkan mazhab Imam Abi Hanifah itu seluruh jenis, termasuk mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan seluruh jenis ma'adin. Baik itu emas perak ataupun seluruh hal yang bisa dilelehkan dengan api. Mazhab Imam Abi Hanifah luas semuanya, kan begitu. Bahkan mazhab Imam Abi Hanifah tidak membedakan antara ma'adin dengan rikas. Ma'adin rikas dia-dia juga. Kalau mazhab Imam Abi Hanifah begitu. Ma'adin dengan rikas dia-dia juga. Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Tuh, rikas beda, ma'adin beda lagi. Rikas itu barang temuan. Nanti kita bahas insya Allah besok begitu ya. Rikas. Mana rikas? Iya besok. Besok. Wala zakata fil ma'adini illa fi zahabi wal fiddah. Dan tidak ada kewajiban zakat ma'adin, zakat barang tambat, mazhab. Alladhi qata'a bihi al-ashab, yang memang dikuatkan di qata'a itu artinya diri nih. Dipastikan bahwa tidak ada lagi kewajiban zakat ma'adin kecuali mas perak, al-ashabu, oleh para ashabu Syafi'iyah. Wakila tapi dikatakan juga, tajibu fi kulli ma'adin, wajib untuk setiap jenis barang tambang. Itu Hambali atau juga Ahnaf. Kal hadidi, seperti besi, wa nahwi, dan juga selainnya. Fa idza istakhraja syakhsun, kalau kemudian orang mengeluarkan, dia melakukan operasi, dia gali itu tanah. Istakhraja syakhsun nisoban, dia mengeluarkan dari tambang tersebut nisoban, nilainya nisob. Nilainya lebih daripada nisob. Nisob kan 85 gram emas gitu. Dia ngeluarin lebih daripada itu. Tentu bisa ngeluarin lebih daripada itu ya. Namanya orang nambang kan itu. Minaz zahabi wal fiddati, daripada emas dan perak, wajibat alaihi zakat, dia wajib bayar zakat. Tetap dia dalam mazhab Syafi'i ada kewajiban nisabnya gitu. Wa yushtaratu nisabu dunal hauli, dan disyaratkan nisab dunal hauli, tapi tidak disyaratkan haul. Jadi dalam mazhab Syafi'i nisabnya wajib. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu kan enggak, termasuk Ahnaf. Jadi tambang yang dihasilkan itu wajib zakat tanpa disebutkan tanpa disyaratkan nisab. Jadi seberapa dia panen istilahnya begitu, seberapa banyak dikeluarkan tambang, dia wajib bayar zakat. Ahnaf gitu ya. Ahnaf itu kan jangankan tambang, pohonan tanaman itu kan juga enggak ada nisabnya kalau mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi kalau kita bahkan nggak ada jenisnya, nggak ada nisabnya, juga nggak ada haulnya. Jadi kalau kita tanam cabai di rumah itu wajib zakat tuh kata Imam Abi Hanifah. Yang penting tuh ditanam oleh tangan kita, bukan pohon liar. Nah, itu Ahnaf. Karena kan ayatnya jelas, anfiku mimma akhroja, gimana lupa tuh ayatnya lupa. Wajib alaihi zakat, wa yushtaratu nisab dunal hauli, dan disyaratkan nisab dunal hauli tanpa adanya haul. Amma nisabu fali umumil adillah, sedangkan nisab karena dalilnya umum. Wala zakata apa gimana hadis umum bahwa yang namanya kewajiban zakat itu wajib disyaratkan adanya nisab. Wa wajhu adami wujubil hauli, sedangkan dalil ketidakwajiban haul anna wujubahu fi ghairil ma'din, bahwasanya kewajiban adanya haul fi ghairil ma'din, di selain tambang, barang tambang, emas, perak, barang dagangan, kemudian pokoknya selain itu ya, kambing, kemudian apalagi yang pakai nisab, yaitu tadi dong kan, emas, perak, barang dagangan, peternakan, adanya haul di kewajiban zakat pada selain barang tambang, li ajli takamulin nama untuk menyempurnakan pertumbuhan nilai barang tersebut. Wal mustakhraju minal ma'din, dan apa yang dikeluarkan dari barang tambang itu, nama unfi nafsihi, dia sendiri sudah berkembang, artinya nilainya memang sudah tinggi. Fa asbahat thimaru wazuru, maka apa namanya, dia sama seperti pertanian, asimar wazuru. Jadi dia tidak perlu disimpan sampai setahun untuk nilainya berkembang, nilainya bertumbuh, karena proses pengambilannya itu juga sudah menunjukkan nilainya yang tinggi, gitu. Nilainya yang tinggi minal ma'din. Jadi pertumbuhan nilai itu tidak dibutuhkan, tidak butuh dihasilkan dari panjang satu haul gitu. Tapi dia sendiri adalah sesuatu yang sudah punya nilai tambang. Karena yang namanya ma'din pasti di luar daripada kebutuhan orang, begitu. Rama'un fi nafsihi fa asbaha as-simar wa zuru'a, maka dia sama seperti buah-buahan dan juga biji-bijian. Walau istakhraja isnanun, kalau kemudian dia mengeluarkan isnan, dua orang mengeluarkan min ma'dinin mamlukin lahuma, dari barang tambang, dari tambang yang memang dia miliki sendiri, au mubahin, atau tambang yang memang boleh. Ya boleh itu artinya punya umum, tapi kemudian dia dapat izin dari pemerintah setempat. Boleh punya orang, dia dapat izin dari si pemiliknya. Jadi kalau seandainya dia menggali tambang dari tanah punya dia, ada dua orang, istakhraja isnanun min ma'dini mamlukin lahuma, dari tambang yang dia punya sendiri. Dia beli lahan di Kalimantan sekian hektar, dia tambang sendiri, kan gitu. Aw mubahin, atau itu tanah tidak bertuan, dia masuk atas izin penguasa setempat. Wajabat alihi mazakah alal asah, maka dia wajib bayar zakat alal asah, menurut pendapat yang sahih. Kenapa disebutinnya? Mungkin ada anggapan kalau apa namanya, tanahnya punya sendiri itu enggak wajib zakat. Intinya sama aja. Walau istakhraja isnanun min ma'dini mamlukin lahuma aw mubahin wajabat alihi mazakah alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa zakatul ma'dini, dan zakat ma'din, zakat tambang, rub'ul usyri, yaitu besarannya 2,5%. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firqati rub'ul usyur, di dalam riqah itu perak. Riqah sering disebut untuk maksud perak, tapi juga beberapa referensi, artinya beberapa kamus Arab menyebut riqah itu artinya emas. Jadi riqah itu antara emas dan perak. Nah, cuman yang paling sering memang riqah itu perak. Firqati, dalam perak itu rub'ul usyur ada 2,5%, 1/4 dari 10. Wallahu a'lam. Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dalam pandangan mazhab Syafi'i, zakat barang tambang itu tidak ada kewajiban zakat kecuali barang tambang emas dan perak. Kewajiban bayar zakatnya langsung sama seperti orang yang panen buah-buahan dalam arti buah yang wajib zakat ya, kurma, anggur, zabib itu, atau juga seperti biji-bijian gitu. Dalam mazhab Syafi'i, karena tidak ada dalil yang spesifik menunjukkan tentang apa namanya ma'din gitu. Kalau dikatakan setiap yang dikeluarkan dari bumi gitu harus kemudian wajib zakat, itu kan kemudian ditafsiri oleh banyak ulama tafsir termasuk qaul sahabi, jadi ditafsiri sebagai biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan makanan, itu makanan pokok begitu ya, bukan apa namanya, bukan keharusan seluruh, tidak digeneralkan seperti itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i ma'din itu hanya emas dan perak, berbeda dengan Ahnaf atau juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Kan kewajiban zakat itu Pak Andi Ainuddin ada 5 syarat umum. Pertama dia muslim, kedua dia merdeka, ketiga milik sempurna, keempat nisab, kelima haul. Dalam kewajiban zakat barang tambang ada 5 syarat ini umumnya. Maka kalau 5 syarat ini dia wajib zakat, kalau enggak ya enggak wajib zakat begitu. Nah, kalau ada orang yang punya apa namanya perusahaan join dengan non muslim, maka non muslimnya enggak wajib zakat, cuman dia wajib zakat. Katakanlah begini. Sama sebagaimana barang dagangan, saya dagang joinan sama teman non muslim. Joinannya katakanlah karena modalnya lebih dikit, saya ini punya cuman 40% gitu. 40%. Jadi barang dagangan itu 40% zakatnya wajib sah. Jadi kalau dihitung seluruh barang dagangan begitu ya, ya tinggal hitung 60-40, 60-nya berapa, 40-nya berapa. Kalau 40% dari barang dagangan itu yang mana punya saya itu lebih daripada nisab, ya wajib zakat. Ya begitu juga kalau dia punya perusahaan joinan dengan orang-orang non-muslim. Non-muslimnya kan gak wajib zakat. Tapi kan dalam satu periode tambang, kan per periode itu ya, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan gitu ya. Ya itu sekali gali itu kan bisa beberapa bulan. Sekali gali dia menghasilkan katakanlah 1 juta ton misalnya. Nyampe gak sih? 1 juta ton misalnya. Ini dari ownernya ada 5 misalnya. 2 non muslim, 3 muslim. Berarti kan dia ini punya berapa tuh? Sekian persen, maka 3 orang muslim ini wajib bayar zakat sesuai dengan persentasi kepemilikan dia di perusahaan tambang tersebut gitu. Kalau karyawannya wajib, karyawannya enggak wajib zakat karena dia bukan apa namanya, bukan yang punya. Kan yang namanya kewajiban zakat itu al-milku tam, harus milik sempurna. Jadi muslim, bagian dia di perusahaan tersebut katakanlah 20%. Maka 20% dari hasil tambang periode itu, gitu. Nah, kalau 20% dari hasil tambang periode itu lebih daripada nisab, ya dia wajib zakat. Gitu. Jadi tergantung seberapa besar kepemilikan dia di perusahaan tersebut. Sama seperti orang joinan dagang. Orang joinan dagang begitu. Jadi 5 syarat umum zakatnya harus terpenuhi. Kan begitu. Muslim, merdeka, apa namanya, hurriyah. Milik sempurna, kemudian nisab dan juga haul. Cuman dalam zakat barang tambang, haulnya tidak ada begitu. Bagaimana penyaluran zakatnya? Penyaluran zakatnya, jadi ada 2 jenis. Kemarin kita udah singgung ya, ada 2 jenis zakat, zakat zahir dengan zakat batin. Zakat batin itu zakat yang tidak terlihat oleh orang lain. Taunya wajib apa enggak zakat, ya kita sendiri yang tahu. Emas perak, uang simpanan. Kalau zakat zahir itu zakat yang orang lain kelihatan, zakatnya outdoor gitu ya, pertanian, peternakan, itu kan kelihatan orang. Bukan cuman kita yang tahu bahwa itu wajib zakat, tapi orang lain yang lihat itu tahu kalau itu wajib zakat. Kenapa? Ya kelihatan. Nah, barang tambang itu kan juga zahir kelihatan. Maka zakat yang sifatnya, harta yang sifatnya zahir itu, zakatnya wajib dibayarkan lewat amil. Jadi bayar ke amil, enggak bayar ke langsung ke fakir miskin. Kalau bayar ke fakir miskin ya bisa. Tapi sebagian ulama mengharamkan atau beberapanya memakruhkan. Jadi kalau zakat barang tambang itu zakat zahir begitu ya. Satu produk galian itu kan lama. Ya kan? Jadi dia gali dulu, galinya kan juga sekian bulan. Udah gali baru diambilin. Nah, setelah diambilin ditutup lagi galiannya. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi zakat ma'adin wajib zakat kalau yang dikeluarkan adalah emas dan perak. Kalau bukan emas dan perak, maka jadi barang dagangan. Karena kan itu jadi dagangan, Tor. Dia keluarin, katakanlah dia keluarin batu bara, kemudian batu bara dengan jumlah sekian kubik misalnya. Nah, itu dagangan dia. Maka wajib zakatnya pada barang dagangan begitu. Wah. Wallahu a'lam. Wa ma yujadu min ar-rikasi fa fil khumus. Gitu. Jadi apa yang ditemukan minar rikas dari barang temuan, rikas itu barang temuan. Fa fihil khumus, maka kewajibannya 20%. Nah, kewajiban zakat ma'din dengan rikas bagi sebagian ulama itu disamakan. Rikas ya ma'din, ma'din ya rikas. Maka bagi mazhab lain, katakanlah Ahnaf atau juga Imam Ahmad bin Hanbal, saya rasa nanti kita cek lagi ya. Kewajiban zakat ma'adin itu maka kewajiban zakat rikas, yaitu al-khumus 20%. Jadi kewajiban zakat ma'adin dalam pandangan mazhab lain itu maka hadisnya hadis rikas, yaitu 20 al-khumus 20%. Jadi cuma mazhab Syafi'i doang yang mengembalikan dalil ma'adin itu ke emas dan perak. Karena tidak ada dalil yang eksplisit menyebutkan tentang nuhas, tentang apalagi itu tadi besi, batu bara. Karena apa yang disebutkan oleh Allah tentang sesuatu yang dikeluarkan dari bumi itu sudah ditafsiri sebagai pertanian. Maka selain itu kita harus nyari dalil lagi. Kan ibadah zakat itu ibadah ritual ya, harus nyari dalil gitu. Ibaratnya begitu. Nah, apa namanya? Rikas yaitu cuma rikas, enggak disebutin ma'din. Maka rikas ya rikas, ma'din beda lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i gitu. Nah, mazhab lain rikas sama ma'din itu sama, dia juga. Makanya kewajiban ma'din itu 20%. Jadi kalau kita pakai standarnya Syafi'i, saya enggak tahu ya, lembaga zakat kayak dompet duafa itu kan memang dia punya peran. Ya, dompet duafa, rumah zakat, kemudian basnas, itu dia seperti ya, yang saya tahu dia punya peran terhadap kewajiban zakat perusahaan-perusahaan tambang. Hatta perusahaan tambang kecil itu juga kena kewajiban zakat dari rumah zakat. Artinya ada suratnya gitu. Saya punya teman, beliau merintis perusahaan tambang. Ya orang tuanya dulunya. Orang tuanya dulu begitu, kemudian anaknya diberi privilege, kemudian dia bangun perusahaan tambang sendiri kecil, itu juga kena kewajiban zakat. Maksudnya ada surat dari rumah zakat untuk penyaluran zakat tambang yang dihasilkan. Ya karena di perusahaan kecil dia join dengan perusahaan yang lain. Dia join dengan perusahaan lain di satu spot, satu galian. Jadi satu galian itu dikelola oleh 5 bahkan mungkin 7 perusahaan yang kecil-kecil. Nah, dia bagiannya segitu, ya dia wajib bayar zakat sesuai dengan bagiannya yang dia punya di situ. Itu kewajiban. Cuman saya nggak tahu kewajiban zakat yang diwajibkan rumah zakat dan dompet du'afa terhadap perusahaan tambang itu ngikutin Syafi'i 2,5% atau lebih daripada itu 20% gitu ya. Tapi biasanya lembaga zakat modern itu fleksibel ya, inovatif dan fleksibel. Dia inovatif, jadi banyak jenis produk zakat baru dan juga fleksibel. Dalam arti dia tidak stay dalam satu mazhab. Kan gitu, zakat profesi aja kan comot sono comot sini. Dalam arti nisabnya pakai ini, haulnya pakai ini, wajib zakatnya pakai yang beda lagi kan begitu. Maka saya sih feeling saya, kok pakai filter kita cek ini. Itu waktu zakat lembaga zakat modern yang berafiliasi. Karena kecenderungan perusahaan tambang bayar zakat itu makin tinggi belakangan ini karena banyak juga orang muslim yang kemudian merintis perusahaan tambang kecil itu. yang kemudian apa ya, alhamdulillah semangat berzakatnya itu tinggi karena merasa tidak ada keberkahan yang dihasilkan kalau apa yang kita ambil dari bumi itu kita tidak zakati. Wah, itu kan pemikiran yang bagus. Pemikiran yang bagus. Jadi itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pertemuan yang akan datang tentang zakat harikah. Saya mohon maaf terlambat. Sebenarnya saya sudah duduk di sini dari jam 5.20. Saya nggak tahu komputer saya ngadat lagi. Jadi beberapa kali di restart. Karena apa namanya kameranya itu nggak masuk-masuk. Padahal sudah dicolokin beberapa kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan akan datang. Mohon kiranya untuk dikoreksi jika ada bacaan yang kurang, yang tidak, yang salah, penerjemahan yang keliru, pembacaan yang juga salah, atau juga penjelasan yang tidak sesuai dengan ketetapan ulama fikih yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut di esok hari tentang zakat rikas. Mudah-mudahan komputernya enggak masalah lagi insyaallah besok.